Aku datang, Bang. Apa? Abang? Kau tahu. Enggak, Bang. Aku tidak punya saudara semacam kamu. Mengerti? Enggak, Bang. Pergi. Pergi. Jangan, Bang. Pergi. Saudara.